tak selamanya mendung itu kelabu nyatanya. Hari ini ku lihat begitu ceria. Hutan dan rimba turut bernyanyi juga. Oh, so